saksunu mewah pangdayawara kasumanggaaken. Ingkang salajengipun saksampunipun tiningalan tuku mewah prayogi, poro among rawuh kakung putri wonten suka lilaning penggalih cengkar saking sasana palenggahan jejer wonten ing madyaning pahargyan krunu minangka tengur langsung pakurmatan kula warga pandherek pangumbyung Bapa Suratno Ibu Sri Utami. Lulus raharjane sekolah pangesti nyawiji temanten sekalian musco kemarin kakanti tuju wonten ing sangat jenging madyaning pahargyan jinajaran ingkang rumut dalasan ingkang ibu krono awit kulawarga ageng Bapa Suratno Ibu Sri Utami sapangombyong mantar saking madyaning pahargyan kunduripun dherekaken wilujeng kundur ngantos dumugi dalemipun priyangga pinanggih kulawarga wilujeng nirhing sambikala kula ingkang kapitedan minangka jejering pambyawara ngrumaosi kathah kalepatan anggen kula ngaturaken kirang ngruntuting ngatur muranging tata krami mugi diagung pangaksumo ingkang tanpa winates kanthi Bapa Putra ngatur akhiru kalam bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.